ربنا ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، أكرمني وأكرمكم الله تعالى جميعا، mari kita membaca kajian rutin kita dari Al-Qasidatul Lamiyah, sebuah karya tulis ilmiah dengan materi qasidah bait syair yang diakhiri dengan huruf-huruf lam milik Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah taala. Pada beberapa malam terakhir ini masih kita mempelajari, masih kita mengkaji. Nah, masih kita menyimak dan memperdengarkan hadis-hadis yang berkaitan tentang deskripsi neraka ataupun deskripsi surga. Pada pertemuan malam terakhir yang kita ambil adalah berkaitan dengan makanan serta minuman. Penyebutan dalil-dalil berupa makanan serta minuman dari Al-Quran Al-Karim serta hadis Rasulullah SAW. Dan kita masih punya beberapa tajian yang penting berkaitan dengan deskripsi surga yang lainnya. Pada pertemuan kita malam hari ini, kita akan lanjut dengan masih berupa deskripsi surga tentang hunian atau tempat tinggal di dalam surga. 6 tempat tinggal. Pertama-tama tentang landasan hukum secara global datang dari surat As-Saff. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim." Yang artinya, Allah taala akan mengampuni dosa-dosa kalian serta masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, serta masukkan kalian ke dalam apa? Wa masakin thayyibah, tempat-tempat tinggal yang baik, yang elok. Di mana itu? Fi jannati adn, di surga adn. Dzalikal fawzul 'adzim, yang demikian itulah keberuntungan yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat tinggal atau hunian di dalam surga datang dengan lafaz majmu', masakin. Dari lafaz tunggalnya 6 maskanun, jamaknya masakin. Sebagaimana Allah sebutkan bahwasanya tempat tinggal atau hunian di dalam surga dengan lafaz majmu', artinya banyak macam ragam. Dari kumpulan dalil yang datang, ada 4 jenis hunian di dalam surga atau tempat tinggal. Ada 4 macam. 4 macam tersebut tersebar. Paling pertama adalah ada namanya khaimah. Khaimah akan datang di penyebutannya dari Al-Quran Al-Karim. Yang berikutnya juga adalah gurufun. Nah, gurufun, gurufatin, bilik-bilik. Yang berikutnya adalah baitun, rumah. Akan datang nanti penyebutan tentang rumah, bahwasanya 6 memiliki ciri yang berbeda dengan rumah di kehidupan dunia. Yang terakhir adalah 6 kosrun, istana. Tapi ini ada 4 hunian atau tempat tinggal di dalam surga yang datang penyebutan dalil padanya. Yang pertama khaimah, yang kedua huruf atau hurufatin, bilik-bilik. Yang ketiga baitun, rumah. Yang keempat qasrun atau qusur, istana. Dan masing-masing dari penyebutan hunian atau tempat tinggal tersebut dari nama berbeda, bentuk, ciri dan sifat pun yang berbeda. Nah, kemudian kenikmatan yang terdapat di dalamnya juga bervariasi, berbeda-beda tergantung dari posisi atau derajat penghuni surga yang akan tinggal atau menghuni di tempat tinggal tersebut. Kita akan mulai dengan penyebutan tentang yang paling pertama, khaimah. Barakallahu fikum jami'an. Datang dari surat Ar-Rahman penyebutan tentang khaimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hurum maksuratun fil khiyam. Hurun, bidadari, maksurat, yang dipingit. Naam, tidak memandang kecuali kepada suaminya, tidak keluar rumah. Maksurat. Di mana tempat tinggal mereka? Fil khiyam, di khaimah. Tempat tinggal mereka di khaimah. Ini penyebutan khaimah dari Al-Qur'anul Karim, datang dari surat Ar-Rahman. Kemudian barakallahu fikum, datang penyebutan secara terperinci tentang khaimah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keterangan tambahan atau penjelasan lebih gamblang tentang apa itu khaimah yang terdapat di dalam surga. Hadisnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaimatan min lu'lu'in wahidatin mujawwafatin tuluha 60 milan lil mu'minina fiha للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh bagi orang mukmin di dalam surga dia memiliki khaimah. Khaimah salah satu hunian di antara empat hunian atau tempat tinggal di dalam surga. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbuat dari apa khaimah tersebut, berbahan dasar apa khaimah tersebut, min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah, dari intan berlian mujawwafah. Nah, yang memiliki lingkaran tengah di dalamnya, mujawwafah, berongga di dalam. Subhanallah, belum pernah ada kehidupan dunia demikian. Khaimah, rumah hunian terbuat dari intan berlian. Kemudian tentang luas dan lapangnya, tulu hasitu namilan, panjangnya 60 mil, 60 mil, ukuran mil lebih kurang sedikit daripada kilo. Lil mu'min fiha ahlun, bagi orang mukmin dia memiliki keluarga di dalamnya. Jadi di dalam khaimah tersebut ada keluarga. Nah, masing-masing pada miliknya masing-masing di dalam khaimah tersebut. Yatufu alaihimul mu'minu, orang mukmin menggiring keluarganya ya di dalam khaimah tersebut. Jadi ada ruang-ruangan tertentu di dalam khaimah tersebut, terdapat keluarganya di dalamnya. Akan datang nanti juga penyebutan tentang nah, keluarga baik dari wanita Bani Adam ataupun wanita dari kalangan Hurul Ain, bidadari. Paling sedikitnya dari satu Bani Adam yang masuk ke dalam surga dianugerahi oleh Allah dua bidadari, paling sedikitnya. Ada yang lebih. Orang mukmin menggilir keluarga di dalam khaimah tersebut, fala yara ba'dhum ba'dha, dan tidak saling melihat satu sama yang lainnya. Nah, tidak saling melihat satu sama yang lainnya. Tertutup. Ini ruangan sendiri, ini ruangan sendiri, ini ruangan sendiri. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, adapun riwayat Imam Muslim sedikit lafaz berbeda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannati khaimatun min lu'lu'atin mujawwafatin arduha 60 milan. Di dalam surga terdapat khaimah yang terbuat atau berbahan dasar dari intan berlian yang berongga di tengahnya. Lebarnya 60 mil. Kalau pada lafaz yang pertama panjangnya 60 mil. Lafaz yang ini lebarnya 60 mil. Tidak saling berbenturan. Tinggal digabungkan bahwasanya 60 mil lebar, 60 mil panjang. Jadi barakallahu fikum jami'an, ini yang pertama tentang khaimah. Terdapat gambaran dari dua dalil ini, satu dari Al-Qur'anul Karim secara global, datang terperinci dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari menerangkan tentang hakikat dari khaimah tersebut. Kemudian yang kedua yang telah kita sebutkan secara global tadi, kalau pertama khaimah, yang kedua ini adalah guruf. Naam, guruf. Sebelum kita lanjutkan secara lafaz dulu, ini bukan jamak dari ghurfa yang artinya kamar. Nah, mufradnya ghurf, jamaknya ghurfatin. Ini berbeda. Karena bukan cuma kamar ini, ini akan datang penyebutan tentang sifat dari ghurf itu sendiri, bahkan lebih luas daripada nah, sekedar satu bilik kamar. Pertama-tama datang dari Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang hunian di dalam surga yang satu ini, ghurf. Pertama tentang balasan dan ganjaran dari Allah kepada orang-orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Furqan, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru." Mereka itulah diberikan balasan dengan ghurfa di dalam surga dengan apa yang mereka sabar. Diberikan apa yang mereka bersabar padanya. Kata dalam surat Sabah juga berbunyi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum fil ghurafati aminun." Dan mereka di dalam ghurafat mereka aman. Nah, tidak terganggu, tidak terusik, tenteram, sejahtera, nyaman di dalamnya. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Lanubawwi annahum minal jannati ghurafan." Lanubawwi annahum bawwa. Kami tempatkan mereka di dalam surga, di dalam rumah hunian namanya ghurf. Berikutnya lagi kata Allah, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyah tajri min tahtiha al-anhar." Akan tetapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, yakni ghurf, di atasnya ada ghurf yang lainnya, bertingkat-tingkat. Gambaran tentang ghurf adalah bertingkat-tingkat di dalam surga. Dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, subhanallah. Ini sekilas tentang ghurf atau ghurfatin di dalam surga. Datang dari beberapa ayat. Adapun yang menerangkan tentang enam ghurf dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi secara global tentang ghurf diperuntukkan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang beriman. Enam. Kepada orang yang bersabar. Kali ini kita akan baca gambaran ghurf yang di dalam surga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari. Nah, riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlal jannati yatarauna ahlal ghuraf min fawqihim kama tarawna al-kawkaba ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-mashriqi aw al-maghrib litafaduli ma bainahum." Kita artikan dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh penduduk surga saling memandang ahlul ghurf satu demi yang lainnya, yaitu bertingkat-tingkat, ada yang di atas, ada yang berikutnya. Sebagaimana mereka melihat bintang-bintang yang jauh di ufuk, baik itu di timur ataupun di barat. Jadi sebagian orang berada di bawah, artinya di permukaan, bisa melihat ghurf di atas mereka. Nah, di atas ghurf lagi masih ada lagi ghurf di atas mereka lagi, yang bertingkat-tingkat. Dikarenakan perbedaan derajat di antara mereka, mereka bisa saling melihat yang di atas, lihat di bawah, yang di bawah lihat ke atas. Qalu, kata para sahabat setelah mendengar hadis tersebut, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuhum ghairuhum." Para sahabat memberikan sanggahan, "Wahai Rasulullah, bisa jadi itu adalah derajatnya para nabi yang selain mereka belum tentu menggapai derajat tersebut." Paling tinggi, derajat paling tinggi yang mendapati ghurf tersebut adalah menurut para sahabat mereka adalah para nabi. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan anggapan atau memperbaiki anggapan mereka tersebut, bala walladzi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Sekali-kali tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, bahkan beberapa orang yang mereka beriman kepada Allah serta membenarkan para utusan. Jadi ini bukan khusus untuk para nabi dan rasul, bahkan orang biasa pun selain para nabi dan rasul bisa menggapainya dengan amalan apa itu beriman kepada Allah, membenarkan para rasul. Nah, jadi tidak perlu minder. Semua kalangan bisa menggapai hal tersebut. Tentu, tentunya dengan syarat, dengan amalan, dengan ketentuan. Hadisnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Ini tentang tingkatan-tingkatannya. Bisa saling melihat sesama mereka ya, di atas melihat yang di bawah, di bawah di atas sebagaimana nah, derajat bintang-bintang di langit. Sedikit lagi tentang 6 sifat dari ghurraf ini. Kali ini masih datang dari hadis Abu Sa'id. Nah, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Malik Al-Asy'ari dikeluarkan oleh Imam Suyuti dalam Jami'ul Shughir. Masih tentang ghurraf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurrafan yara dhahiruha min batiniha." Yurabat dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. A'adallahu ta'ala liman at'ama at'am wa alana al-kalam wa taba as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh di dalam surga terdapat ghurraf, bilik-bilik. Bagian dalamnya bisa dilihat dari bagian luarnya, serta bagian luarnya bisa dilihat dari bagian dalamnya. Nah, transparan, tembus pandang. Subhanallah, rumah apa ini? Allah Ta'ala peruntukan kepada orang-orang yang memberikan makan, melembutkan ucapan, serta beramal puasa, sholat tengah malam dalam keadaan manusia sementara tidur. Nah, ini amalan-amalan. Dari amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran berupa 6 ghurraf dengan sifat yang telah terdahulu penyebutannya. Amalan tersebut adalah 6 memberikan makan yakni kepada yang membutuhkan, bertutur kata yang baik, berpuasa, sholat malam dalam keadaan manusia sedang tidur lelap. Hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Imam atau Nam dikeluarkan oleh Suyuti dalam Jami' Shughir. Barakallahu fikum jami'an, ini sekilas tentang ghurraf di antara hunian atau rumah tinggal di dalam surga. Sebagai bentuk motivasi bahwa Nam telah kita baca, simak dan dengar bersama-sama tentang salah satu rumah hunian di dalam surga adalah ghurraf serta keutamaan yang Allah Subhanahu peruntukkan kepada mereka. Kemudian ada beberapa ayat dari Al-Qur'an Al-Karim kita akan bacakan berkaitan dengan amalan-amalan yang menggiring orang untuk bisa masuk dan mendapatkan ghurraf tersebut sebagai motivasi kepada kita. Siapa tahu bisa kita beramal dengan amalan-amalan 6 yang disebutkan dalam ayat tersebut demi mendapatkan ghurraf yang Allah janjikan. Ada beberapa ayat datang dalam surat Al-Furqan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat-sifat orang yang akan diperuntukkan kepada mereka ghurraf. Kita akan baca lebih dari 10 ayat amalan-amalan dari penduduk surga yang akan mendapatkan 6 ghurraf dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari ayat yang ke-63 sampai yang ke-75 dari surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi na. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman yang ketika mereka berjalan di permukaan bumi dalam keadaan merendah diri serta ketika mereka diajak berbicara oleh orang jahil mereka ucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, ketika ingin diajak oleh orang-orang jahil dalam kejahilan mereka, mereka tidak layani, hanya ucapkan assalam, mereka pergi. Ini tentang sifat hamba-hamba Rahman berjalan di permukaan bumi dalam, bukan dalam keadaan sombong, tapi merendah diri. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Sifat hamba-hamba Rahman yang lainnya adalah mereka di malam hari terhadap Rabb mereka, mereka sujud dan berdiri. Ya, utama tentang salat malam. Ciri khas mereka, identitas mereka adalah salat malam. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Serta orang-orang mengucapkan, wahai Rabb kami, palingkanlah dari kami siksa jahannam, karena sungguh siksanya adalah pedih. Berdoa keselamatan dari neraka jahannam. Inna hasaat mustaqarran wa muqama. Sungguh jahannam adalah sejelek-jelek tempat tinggal dan tempat berdiam diri. Tempat hunian paling jelek adalah naam jahannam. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Serta orang-orang yang ketika mereka berinfak, mereka tidak berlebihan, tidak juga pelit, kurang. Akan tetapi mereka berada di tengah-tengah itu. Tidak terlalu berlebihan, berlebihan dari sisi memprioritaskan infak yang hukumnya sedekah, malah menelantarkan yang nafkah wajib keluarga dan semisalnya. Tidak juga kurang, wa lam yaqturu. Mereka menginfak namun dengan jumlah yang minim sedikit. Sifat yang lainnya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lain, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, sungguh dia telah menempuh jalan dosa. Penafian dari orang tersebut, dia tidak syirik, dia tidak membunuh jiwa yang halal, dia juga tidak berzina. Yudha'af lahul adabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan bagi dia siksaan di hari kiamat, dan dia pun kekal di dalamnya dalam keadaan terhinakan. Tersinakan di dalam neraka. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima. Mungkin pernah melakukan hal tersebut, masih bisa menggapai keutamaan yang disebutkan sifat-sifat di antara ibadah Rahman adalah kecuali orang tersebut bertobat, beriman serta beramal soleh. Mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan kejelekan mereka menjadi kebaikan, dan Allah adalah Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertobat serta beramal soleh, sungguh dia yakni Allah, dan sungguh dia bertobat kepada Allah dengan sebaik-baik pertobatan. Lanjut lagi, di antara sifat ibadah Rahman yang pantas untuk mendapatkan ghurrah adalah walladzina la yashaduna zuru wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang apabila mereka melintas di ucapan-ucapan zur, kedustaan, ucapan kedustaan umum apapun itu, ketika itu adalah ucapan yang berisikan tentang maksiat, kebid'ahan, kesyirikan, orang-orang mukmin, hamba-hamba Ar-Rahman adalah marru bil lagwi marru kirama. Mereka lewat di satu majelis, satu momen yang di situ terdapat ucapan kedustaan, marru kirama, mereka hanya sekedar melintas, tidak singgah, tidak dengar, tidak duduk. Tidak ikut nimbrung di majelis kedustaan tersebut. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang bila diingatkan, ditegur dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak acuh tak acuh. Artinya mereka mendengar, mereka menyimak, bukan menutup telinga kemudian tak mempedulikan. Orang ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka menerima. Berikutnya lagi, di antara ciri-ciri dari ibadah Rahman adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri serta anak keturunan sebagai penyejuk hati. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa dan pemimpin. Nah, orang yang bertakwa yang menjadi pemimpin. Ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan oleh Allah 6 istri serta anak keturunan sebagai penyejuk hati. Terakhir kata Allah sebagai penutup, dan ini yang kita inginkan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Ini yang kita inginkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah diberikan ganjaran al-ghurfa bima sabaru. Nah, mereka ditempatkan di ghurf, dikatakan apa yang mereka sabar di atasnya, wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka akan mendapati di dalamnya penghormatan dan keselamatan. Ya, ucapan selamat dan penghormatan. Titik sampai di sini. Nah, tentang sifat-sifat ibadah Rahman yang Allah janjikan untuk dianugerahkan kepada mereka, terkhususnya di dalam surga, naam ghurf. Kita selesaikan barakallahu fikum jami'an, masih tentang rumah hunian di dalam surga setelah dua kita kaji. Nah, di antara empat yang kita sebutkan, khaimah dan ghurf. Kali ini kita berpindah ke bait, rumah. Nah, di dalam surga juga ada rumah. Pertama dalil umum dari Al-Qur'anul Karim penyebutan tentang rumah di dalam surga adalah 6 sebuah cita-cita dari doa wanita salihah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan dia adalah Asiyah, istri dari Firaun. Firaun alaihi laknatullah, orang paling diktator, paling durhaka di permukaan bumi, ternyata istrinya adalah wanita salihah yang juga punya cita-cita dan minta kepada Allah tabaraka taala untuk dibuatkan surga, nah, untuk dibuatkan rumah di dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibn li 'indaka baitan fil jannah, dan seterusnya sampai di akhir ayat. Namun ini potongan intinya. Dan Allah perbuat, nah, Allah buat permisalan tentang orang-orang yang beriman, contohnya adalah istri dari Fir'aun. Tidak disebutkan namanya di Al-Qur'an, namun datang dalam hadis, namanya Asiyah. Ketika dia berkata, wahai Rabbku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi Engkau di dalam surga. Nah, wanita salihah punya cita-cita untuk masuk di dalam surga, bahkan dia minta sebuah rumah, wahai Rabb, bangunkan aku sebuah rumah di dalam surga. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Ini penyebutan rumah di dalam surga dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian di sana amalan-amalan sebagai bentuk motivasi kita akan baca berkaitan dengan amalan-amalan yang menggiring seseorang untuk bisa masuk atau dibangun bagi dia rumah di dalam surga. Amalan-amalan tersebut di antaranya adalah, kita akan baca dulu secara detail, kemudian kita akan baca landasan hukumnya. Amalan bagi seseorang yang apabila mengamalkannya mendapatkan ganjaran untuk dibangunkan rumah di dalam surga, di antaranya adalah 6 salat 12 rakaat sehari semalam. Jadi sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah, ini berkaitan dengan sholat qobliyah dan ba'diyah, 12 rakaat. Datang dari hadis 6 Ummu Habibah, hadisnya Ummu Habibah Ramla binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyara raka'atan buniya bihi atau na buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat 12 rakaat, Allah akan bangunkan bagi dia 6 berdasarkan amalan tersebut sebuah rumah di dalam surga. 12 rakaat tersebut diperinci oleh para ulama tentang salat qobliyah atau ba'diyah, 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, total 12. dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Ini termasuk amalan yang menggiring orang untuk dibangunkan bagi dia rumah di dalam surga. Demikian juga ada hadis yang lainnya yang berkaitan dengan solat yang dibangun bagi dia adalah rumah di dalam surga. Nah, ketika membangun masjid, membangun rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi, Allah akan berikan ganjaran agar dibangunkan bagi dia rumah juga di dalam surga. Hadisnya adalah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Datang di luar Bukhari dan Muslim dari Jabir, namun kita akan baca dari Sahihain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannati mithlah." Dalam riwayat Imam Bukhari tidak penyebutan rumah. Cuma disebutkan mislah yang semisal, kita artikan dulu. Barang siapa yang membangun masjid ya lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, Allah pun akan bangun bagi dia di dalam surga yang semisalnya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun datang dari riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya penyebutan baitan. Nah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia rumah di dalam surga. Nah, sebagai bentuk balasan dari Allah, seseorang yang membangun masjid di kehidupan dunia, membangun rumah dari rumah-rumah Allah, tempat ibadah, balasannya adalah Allah akan bangunkan bagi dia rumah di dalam surga. Satu amalan yang lain, dan sebelum kita lanjut kepada yang qasr atau istana, di antara amalan yang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk membangun bagi dia rumah di dalam surga adalah meninggalkan perdebatan, meninggalkan jidal, meninggalkan debat kusir meskipun dia pihak yang benar. Hadisnya sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarqal mira wa in kana muhiqqan." Masih ada lanjutannya, namun ini kita yang inginkan. Sudah terdapat inti dari hadisnya yang kita inginkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku menjamin yaitu mendapatkan satu rumah di sentral surga, di tengah-tengah surga." Nah, lokasi terbaik di dalam surga, di tengahnya, pusatnya. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan kusir meskipun dia adalah pihak yang benar. Nah, dari sini terdapat celaan untuk berdebat, apalagi dalam permasalahan agama. Kemudian mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu buah rumah di tengah-tengah surga. Subhanallah. Nah, dan ini barakallahu fikum jami'an, di antara amalan-amalan yang apabila seseorang mengamalkannya, ini kita baca sebagai bentuk motivasi. Nah, untuk bisa mendapatkan satu rumah hunian di dalam surga. Terakhir sebelum kita akhiri, masih ada satu hadis berkaitan dengan istana, rumah hunian terakhir yang kita kaji dalam pertemuan kita malam hari adalah istana, yakni 6 qasr. Datang hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhaltul jannah," aku masuk ke dalam surga. Nah, pada sebagian riwayat adalah mimpi, beliau mimpi. Karena bukan hakikat nyata, sekarang surga sudah ada tapi belum pernah dibuka oleh siapapun. Berdasarkan hadis kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'dattu li ibadi as-solihin ma la aynun ra'at." Aku telah persiapkan surga bagi hamba-hambaku yang soleh. Nah, di dalam surga yang berupa kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh pandangan mata. Jadi belum pernah. Jadi ini taib gambarannya adalah di dalam mimpi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhaltul jannah," aku pernah masuk ke dalam surga. Nah, bukan hakikatnya tapi mimpi. Faraitu qasran. Dalam sebagian riwayat min dahabin, aku melihat ada sebuah istana yang terbuat dari emas. Wa fi jambil qasr imra'atun tatawaddo. Sedang di sisi atau di samping istana tadi ada seorang wanita yang sedang berwudu. bukan berwudu artinya sholat, karena di dalam surga tidak ada lagi pembebanan syariat. Karena secara bahasa tawaddu ay tanaddufa, membersihkan diri dengan air. Ada seorang wanita di samping istana tadi sedang membersihkan diri. Fasa'altuha liman hadzal qasr, aku bertanya kepada wanita tersebut, milik siapa istana ini? Wanita tersebut memberikan jawaban, li rajulin minal arab, dari atau seseorang dari kalangan bangsa Arab. Wanita tersebut memberikan jawaban demikian. Fakultu, kata Rasulullah, aku pun berkata kepada dia, ana rajulun minal arab liman, aku adalah salah seorang dari bangsa Arab, milik siapa? Beliau penasaran, tanya lagi. Nah, milik siapa? Kata wanita tersebut, li rajulin min Quraisy, milik seseorang dari kalangan Quraisy. Nah, belum disebutkan namanya, masih penasaran lagi. Kata beliau, ana min Quraisy liman, aku dari Quraisy, milik siapa? Nah, kemudian wanita tersebut memberikan jawaban lagi, li rajulin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang dari kalangan umat Muhammad. Nah, Nabi SAW memberikan jawaban, ana Muhammad liman, aku adalah Muhammad, ini punya siapa? Kemudian kata wanita tersebut, li Umar bin Khattab. Nah, rumah tersebut adalah atau istana tersebut adalah milik Umar bin Khattab, sesuai dengan berita yang datang kepada kita. Lanjut hadis tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tadi kita ceritakan bahwasanya Nabi ini adalah berupa mimpi, kemudian Nabi sallallahu pergi bertemu dengan Umar bin Khattab, memberitakan kepada dia berita gembira ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan menceritakan tentang berita tentang Umar bahwasanya dia punya rumah atau dia punya istana di dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata beliau, aradtu an adkhula, aku ingin masuk ke dalam istana tersebut, fadzakartu ghiratak, namun aku ingat tentang kecemburuan engkau wahai Umar, karena isinya adalah keluarga. Nah, ketika Nabi sallallahu masuk mungkin bertemu dengan keluarganya Umar di dalamnya, membuat Umar cemburu. Kemudian Umar sambil menangis, menanggapi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, alaika agor ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepada engkau wahai Rasulullah, ya artinya itu hal yang tidak mungkin aku lakukan karena engkau adalah utusan Allah subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dari berita yang kita dapati tentang istana di dalam surga, hanya satu hadis ini menceritakan bahwasanya Umar ibn Khattab di antara orang yang Allah persiapkan bagi dia sebuah istana yang terbuat dari emas, di dalam surga. Wallahu taala alam bisawab. Tapi ini kajian tentang deskripsi surga berkaitan dengan rumah hunian atau tempat tinggal di dalam surga, yang kesimpulannya kembali pada empat perkara: khaimah, ghurof, bait, dan qosaf. Dan pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan lanjut berkaitan dengan hal-hal yang lain, masih berkaitan dengan deskripsi surga. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.